Malang deh, santai deh, malang. Balingkan

terjalin di antara kita. Babue salah. ko dunia para sodio ya kampo. Apa loden panjang matola baku nang kunang. Badan ange ingin pikiran malayang layang. Tolonglah tolonglah laki tolong carikan ubenyo. Barui den maloyo loyo baraso kamu tak saja. ayin harapo. Mato ba kunang-kunang, pikiran malayang-layang. Bukan nyo dek mabuak, dek minum-minum talarang. Usah pala kito. Oh, Anak suka sandalan.